ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa subuh 14 Safar 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membaca kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Masih kita membaca tafsir surat Ali Imran, dan pada kesempatan kali ini kita membaca tafsir surat Ali Imran pada ayat yang ke-149 sampai insyaallah taala ayat yang ke-151. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kalian ke belakang, yaitu kepada kekafiran. Lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi, tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindung kalian, dan dialah sebaik-baik penolong. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir rasa takut, disebabkan mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 149 sampai 151. Penulis Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah berkata, وَهَذَا نَهْيٌ مِنَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ini adalah larangan dari Allah untuk orang-orang beriman. أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين. Yaitu mereka tidak boleh menaati kaum kafir dari kalangan kaum munafik dan kaum musyrikin. فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر. Karena bila mereka menaati orang-orang kafir tersebut, orang-orang tersebut, maka tidaklah kaum itu menginginkan untuk mereka melainkan keburukan. Wahum qasduhum radduhum ilal kufri alladhi aqibatuhu khayyibah wal khusran. Sedangkan tujuan mereka itu adalah mengembalikan kaum mukminin kepada kekufuran yang berakibat kepada kesia-siaan dan kerugian. Ini yang jelas, ayat ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Jangan sampai taat kepada orang-orang kafir. Karena kalau seandainya taat kepada orang-orang kafir, maka yang ada adalah mereka mengembalikan kepada kekufuran. Dan yang ada akhir dari kekufuran tersebut adalah kerugian. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan untuk mencontoh kaum Ansar. Ya, setelah memerintahkan untuk mencontoh kaum Ansar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melarang untuk taat kepada kaum kafirin. Kaum kafirin di sini maksudnya adalah musyrikul Arab. Orang-orang musyrik dari bangsa Arab. Yaitu waktu itu Abu Sufyan dan para pengikutnya. Orang-orang musyrik dari bangsa Arab. Yaitu waktu itu adalah Abu Sufyan dan pengikutnya. Ini yang dimaksud oleh orang-orang kafir. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang kafir pada ayat ini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang-orang kafir pada ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menaati. Jika kalian menaati orang-orang kafir, kata Ali bin Abi Thalib, al-munafiqun, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang waktu itu mengatakan, irji'u ila dini abaikum. Ketika kaum mukminin terdesak di peperangan Uhud, maka kata kaum munafik, sudah kalian kembali saja ke agama nenek moyang kalian. Daripada kalah, mendingan kalian kembali kepada anak agama nenek moyang kalian. Jadi di situ ada tiga tafsiran. Orang-orang kafir di sini ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang musyrik Arab. Maksudnya jika kalian wahai orang beriman menaati orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik Arab. Ada yang mengatakan orang-orang kafir di sini maksudnya adalah kaum Yahudi, kaum Nasrani. Ada yang mengatakan orang-orang kafir di sini maksudnya adalah kaum munafik. Yang waktu peperangan Uhud mengatakan, irji'u ila dini abaikum. Pulanglah kalian kepada agama nenek moyang kalian. Kembali kalian. Nah itu yang dimaksud larangan dari Allah untuk kaum mukminin, yaitu mereka tidak boleh menaati kaum kafirin. Kaum kafirin di sini sudah kita jelaskan tadi siapa mereka. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan, "Tsumma akhbara annahu maulahum wa nasiruhum." Fa fihi ikhbarun lahum bidzalika wa bisyarah. Kemudian Allah memberitahukan bahwasanya dia adalah penolong dan pembela mereka. Ini harus jadi keyakinan bagi kita. Balillahu maulahum wa huwa khairun nasirin. Ya, harus jadi keyakinan bagi seorang muslim bahwasanya Allah penolong, pembela, sebaik-baik pembela untuk orang-orang yang beriman. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, di dalam ayat ini terkandung kabar buat mereka tentang hal itu. Maksudnya kabar yaitu suatu berita gembira. Biannahu yatawalla umurahum bilutfihi wa ya'simuhum min anwa'is syurur. Yaitu bahwa Allah mengatur urusan mereka dengan kelembutannya dan melindungi mereka dari segala macam kejahatan. Ini termasuk daripada bisyarah, kabar gembira dari Allah untuk orang-orang beriman. Tetaplah taat kepada Allah, jangan takut, ya, jangan berpaling, jangan menaati orang kafir. Keadaannya bagaimanapun tetap taat, karena Allah yang akan membela, Allah yang akan menolong. Dan ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita resapi. Tetaplah taat, mencari harta yang halal, jangan mencari harta yang haram, karena Allah pasti akan menolong. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Yang bermaksiat saja, Allah subhanahu wa ta'ala kasihani, rahmati yang bermaksiat. Bahkan maksiat kesyirikan. Bukti Allah mengasihi dan mengrahmati hamba tersebut masih diperbolehkan makan, minum, hidup. Ya. Maka apalagi yang ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selalu tancapkan hati, ayat ini dalam hati kita. Barillahu maulakum. Ya. Tetapi Allah lah pelindung kalian. Wa huwa khairun nasirin. Dan dia adalah sebaik-baik penolong. Jadi tetaplah istiqamah di dalam ketaatan. Meskipun kadang-kadang seseorang harus berjuang untuk memperjuangkan kebenaran. Tetaplah istiqamah di kantor misalkan. Di kantor sudah terbiasa suap-menyuap, palsu-memalsukan. Karena kalau kita enggak ikut-ikutan, maka kita enggak dapat bonus. Kita enggak dapat uang tambahan dari gaji. Itu sudah biasa di tengah-tengah kantor. Maka tetaplah taat kepada Allah dan selalu tancapkan ayat ini dalam hati. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi Allah lah penolong kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberi pertolongan. Di dalam hal apapun yang berkaitan dengan pilihan, kalau kita memilih dunia, maka kita dapat, tapi bermaksiat. Kalau kita memilih akhirat, kita dapat dunianya tapi sedikit. Maka pada saat itu dahulukanlah akhirat. Nah, ini juga termasuk di dalamnya kalimatu haqqin. Mengucapkan ucapan yang benar. Jangan malu. Jangan grogi mengucapkan ucapan yang benar. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Entah misalkan kita di jalan melihat orang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Nasihati baik-baik. Contoh orang bukan hanya kawan-kawan sejamaah, tetapi juga kawan-kawan ya, kaum muslimin secara umum. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai grogi, jangan sampai seseorang akhirnya tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan seperti yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, innakum tata'awwaluna hadhihi al-aya. Kalian mungkin salah menafsiri ayat ini. Ayatnya berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang beriman, sudah urus diri kalian sendiri. Tidak membahayakan bagi kalian orang-orang yang sesat jika kalian sudah mendapat petunjuk. Kalau bahasa kita sekarang, sudahlah urus diri kita seorang. Kalau sama urus orang, berdiam aja gitu sudah. Enggak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ini salah. Kalian telah mentakwil ayat ini. Mentakwil maksudnya menafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita takut, ingat ini. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ingatlah Allah penolong kita. Dan Allah sebaik-baik yang membela kita. Nah ini, ahibati hafizakumullah. Di kantor, di mana saja. Apabila terjadi penyimpangan, memang begini nantinya. Di dalam kehidupan itu. Ketika kita sering melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita hati-hati sifat sifat ujub, merasa suci. Maka itu dibarengi dengan sikap introspeksi diri, beristighfar atas dosa. Ya. Sebagian orang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gara-gara takut nanti dia malah melakukan dosa. Ah, aku seorang aja kada tak urus, apalagi mau urus orang. Ini keliru. Pemikiran seperti ini keliru, terutama lagi di tengah-tengah keluarga. Anak, istri, bapak, ibu, adik, kakak, ya, paman, bibi, sepupu, keponakan, itu lebih berhak mereka mendapatkan dakwah kita. Dan jangan sampai malu. Akan tetapi ingatlah selalu ayat ini, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Orang yang memperjuangkan kebenaran di zaman, apalagi di zaman media sosial ini, kadang ngomong tauhid sedikit, ngomong memperingatkan bid'ah sedikit, langsung dibuli oleh satu negara. Entah itu ada atau tidak ada orangnya yang memiliki akun tersebut. Maka balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ingat itu selalu, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Perjuangan untuk menegakkan harta yang halal di tengah keluarga. Kadang tersiok-siok, kadang harus menjual aset sana sini. Akhirnya yang asalnya megah, mewah, kemudian menjadi melarat, miskin, tapi tidak ada hutang riba. Tidak ada pekerjaan haram. Maka ingat ayat ini, balillahu maulakum wa huwa khairun nasir. Ini ayat prinsip hidup seorang muslim. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasir. Tetapi Allah penolong kalian, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembela orang-orang yang membela agama. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Kemudian beliau mengatakan, wa fi dhimni dhalika al-hathu lahum 'ala ittikhadhihi wahdahu waliyan wa nasiran min duni kulli ahad. Nah, ini penting. Dan termasuk dalam kategori ini adalah anjuran buat mereka, yaitu buat orang-orang beriman, agar mereka menjadikan Allah semata sebagai penolong pembela tanpa selainnya. Nah, ini kalau tadi kita katakan tegakkan kebenaran. Jangan takut. Taati Allah, jangan takut, karena Allah yang akan menolong. Nah, sekarang Syekh mengatakan di dalam ini terdapat juga perintah agar menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata sebagai penolong. Jangan pernah minta pertolongan ataupun bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pertolongan ataupun bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa menolong. Tidak ada selain Allah yang bisa menolong. Hanya Allah Jalla fi'ala yang bisa menolong. Dalam kesulitan apapun kita, kesulitan harta, miskin, terlilit hutang, kemudian macam-macam harta. Dalam kesulitan diri sendiri, penyakit, ya. Kemudian sifat-sifat yang buruk dalam diri kita, malas, munafik, ya. Atau dalam keluarga, menghadapi istri yang suka tidak taat, suka nusyuz, anak-anak suka durhaka, susah diatur. Maka ini permasalahan-permasalahan yang didapati oleh manusia, maka mintalah tolong kepada Allah. Terutama perempuan-perempuan. Saya sering sekali mendapati curhat dari para perempuan. Ustaz, suami saya begini, Ustaz, suami saya begini. Maka wahai saudariku muslimah, Anda memiliki Allah yang mengatur dunia dan seisinya, membolak-balikan dunia dan seisinya. Boleh curhat kepada seorang yang dianggap ustadz ataupun yang bisa memberikan masukan. Tapi pengeluhan hanya kepada Allah. Curhat kepada ustadz hanya sekedar ingin mencari solusi agama. Bagaimana saya bersikap sebagai seorang istri. Tapi pengeluhan jangan pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Jadikan Allah satu-satunya yang disandari dalam urusan apapun. Nah, ini perkara akidah yang sangat luar biasa, yang harus menjadi dasar hidup seorang muslim. sesulit apapun dia. Saya hanya ingin minta tolong kepada Allah. Tidak akan pernah minta tolong kepada makhluk. Tidak akan pernah minta tolong apalagi kepada makhluk yang sudah mati. Ya. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan berlaku kepada jimat. Tidak akan berlaku kepada dukun. Tidak akan berlaku kepada orang pintar menurut orang bodoh. Ya. Tidak akan berlaku kepada selain Allah, hanya Allah. Selalu ketika ada kita masalah, ini saya perhatikan ya. Kita perlu latihan gitu. Apabila ada masalah berhubungan dengan Allah, yang paling pertama kali kita telepon atau kita bukan kita telepon, kita hubungi adalah Allah. Yang paling pertama kali kita haturkan semua masalah kita Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia. Ini perlu latihan agar kita terbiasa. Karena orang bisa itu karena biasa. Ini perlu latihan. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Ini pelajaran menarik. Jadi dua poin tadi beliau mengatakan bahwasanya jangan sampai kita ragu untuk menegakkan kebenaran, menegakkan ketaatan di dalam diri, dalam keluarga, di tengah masyarakat, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong. Kemudian yang kedua, kalau seandainya terjadi sesuatu, mintalah pertolongan hanya kepada Allah, karena Allah yang bisa menolong. Kemudian penulis mengatakan, فَمِنْ وِلَايَتِهِ وَنَصْرِهِ لَهُمْ أَنَّهُ وَعَدَهُمْ أَنَّهُ سَيُلْقِي فِي قُلُوبِ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْكَافِرِينَ الرُّعْبَ. Di antara pertolongan dan pembelaannya bagi mereka adalah bahwa dia berjanji untuk meletakkan ketakutan pada hati orang-orang kafir. Ya. Yaitu kekhawatiran yang kuat. وَهُوَ الْخَوْفُ الْعَظِيمُ الَّذِي يَمْنَعُهُمْ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ مَقَاصِدِهِمْ. Yang kuat yang menghalangi mereka dari sebagian besar tujuan mereka. Waqad fa'ala ta'ala. Dan sungguh Allah telah melakukannya. Wadzalika annal musyrikin ba'da man sarafu min waq'ati Uhud tashawaru bainahum. Artinya, yang demikian itu karena kaum musyrikin ketika berpaling dari peperangan Uhud, mereka bermusyawarah. Waqalu, كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمنا لما نس ولما نستأصلهم. Mereka mengatakan, bagaimana kita bisa kita pulang setelah kita membunuh orang-orang yang telah kita bunuh dari kalangan mereka dan telah kita kalahkan mereka padahal kita belum memberantas mereka. Fahammu bidzalik faalqallahu ar-ru'ba fi qulubihim fansarafu khaibin. Lalu mereka hendak melakukan itu, namun Allah menjatuhkan ketakutan pada hati mereka hingga mereka berpulang dengan sia-sia. Hibati hafizakumullah. Ini salah satu kekuasaan Allah. Memberikan rasa takut kepada hati orang-orang kafir. Bahkan ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberikan 5 perkara yang mana nabi-nabi sebelumku belum pernah diberikan 5 perkara tersebut. Salah satunya adalah yaitu nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan kemenangan dengan rasa takut yang dimiliki oleh musuh sebulan sebelum berperang. Jadi subhanallah. Maka kaum muslimin di zaman sekarang yang ingin mendapatkan itu, dan itu berlaku sampai hari kiamat, bahwasanya kaum mukminin akan ditakuti oleh musuh sebelum berperang, tapi dengan syaratnya beriman seperti imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwa seperti takwanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang ada adalah kehinaan kalau tidak seperti itu. Jadi sebaliknya, kalau seandainya tidak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang ada adalah dihinakan oleh Allah. Saya beri contoh, misalkan ada hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil aina." Jika kalian berjual beli dengan cara aina, riba. Wa tabatum adnabal baqar. Dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, sibuk, terlalu sibuk dengan pertanian dan peternakan. Wa raditum bizra', dan kalian rela dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah akan menghinakan kalian. Terlalu sibuk dengan dunia, takut mati, Allah hinakan kalian. Ya. Terlalu sibuk dengan dunia, Allah hinakan kalian. Tidak Allah cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama. Jadi umat Islam ini antara dua. Imma diberikan keistimewaan oleh Allah dengan cara musuh takut sebelum berperang, atau benar-benar dihinakan oleh Allah karena maksiat yang dikerjakan. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Dan ini dirasakan di dalam perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut tersebut kepada mereka. Jadi kalau boleh saya baca ceritanya, disebutkan di dalam kitab Imam Al-Qurtubi, As-Suddi rahimahullah bercerita, "Lamma irtahala Abu Sufyan wal musyrikun yawma Uhud mutawajjihina ila Makkah." Ketika Abu Sufyan dan orang-orang musyrik Arab Quraisy, mereka pada peperangan Uhud pergi ke Mekah. Mutawajjihina ila Makkah. "Intaliqu hatta idza kanu bi Baida bi ba'dhi at-tariq nadim." Mereka ketika di perjalanan mereka menyesal. "Bi sama sanana." Sungguh buruk pekerjaan kita ini. "Qatalnahum hatta idza lam yabqa minhum illa syarid." Kita ini sudah mengalahkan mereka, jadi sudah perang Uhud pulang kembali mereka ke Mekah. Kata mereka, "Kita ini aneh. Rugi kita ini. Kita sudah mengalahkan mereka, menggempur mereka. Ya. Tidak tersisa kecuali sedikit sekali taraknau. Tapi kemudian kita tinggalkan mereka. Irji'u fastasiluhum, fastasiluhum. Ayo kita pulang lagi ke sana. Kita habiskan mereka, kita babat mereka sehabis-habisnya." "Falamma azamu ala dzalik, alqallahu fi qulubihim ar-ru'ba." Ketika mereka mau kembali, Allah memberikan rasa takut kepada mereka. Nah, ini ceritanya. "Hatta raja'u amma hammu bih." Sampai mereka akhirnya tidak jadi melakukan apa yang sudah diniatkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salah satu tentara Allah adalah rasa takut yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa itu adalah salah satu keistimewaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. "Wala syakka anna hadza min a'zami an-nashr." Tidak diragukan bahwa hal ini merupakan pertolongan yang paling besar. "Li'annahu qad taqaddama anna nasrallah li'ibadihi al-mu'minin la yakhruju an ahadi amrayn." Karena sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman itu tidak keluar dari dua kemungkinan. "Imma an yaqta'a tarafan mimman kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin." Wa hadha min ats-tsani. Karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman itu tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Pertama, membasmi sekelompok kaum kafir. Kedua, mendesak mereka hingga mereka pulang kembali dengan sia-sia. Kisah ini termasuk kategori yang kedua. Imma kaum mukminin menang, atau kaum kafirin ya mendesak mereka hingga pulang kembali sia-sia. "Tsumma dzakara sababal mujib liilqa'ir ru'ba fi qulubil kafirin." Nah, ini dia nih. Kemudian Allah menyebutkan sebab-sebab yang mengakibatkan Allah menjatuhkan ketakutan itu pada hati orang-orang kafir. Allah berfirman, bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ay dhalika bisababi ma attakhadhu min dunihi min al-andad wal asnam allati ittakhadhuha ala hasabi ahwahim wa iradatihim al-fasidah min ghairi hujjatin wala burhan. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Maksudnya, hal tersebut disebabkan karena tindakan mereka mengambil sekutu selain Allah. Berupa tandingan-tandingan dan patung-patung yang telah mereka sembah menurut hawa nafsu dan keinginan mereka yang batil. Ya. Tanpa ada alasan dan keterangan sedikit pun. Ini salah satu penyebab orang kafir apa mendapatkan rasa takut. Sekarang yang terjadi di tengah kaum muslimin, sebagian masih ada kesyirikan. Jadi malah yang terjadi rasa takutnya di dalam hati kaum musliminnya. Ya. Sebab Allah memberikan rasa takut kepada orang-orang musyrik adalah karena kesyirikan mereka. Karena mereka tidak bisa minta tolong kepada berhala, kepada jimat, kepada jin, tidak bisa. Nah, sekarang terbalik. Terjadi kesyirikan di tengah sebagian orang yang mengaku muslim. Maka akhirnya rasa takutnya ada di tengah kaum muslimin itu sendiri. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, "Wa anqata'u min wilayatil wahidir rahman." Sedangkan saya ulangi. Mereka terputuslah, maka terputuslah mereka dari pertolongan Allah yang Maha Esa lagi Maha Penyayang. Fa min thamma kana al-musyriku mar'uban min al-mu'minin. La ya'tamidu ala ruknin wathiq. Itulah sebabnya orang musyrik takut dari bahaya kaum mukminin, yang mana orang musyrik itu tidak bersandar pada sebuah pegangan yang kokoh. Nah, itulah tauhid. Pegangan yang kokoh itulah disebut dengan apa? Dengan tauhid. Orang tidak akan ragu meninggalkan yang haram karena dia bertauhid. Dia yakin Allah tidak akan menyengsarakan hambanya. Orang tidak akan ragu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena dia bertauhid. Karena dia yakin Allah akan menolongnya. Walaysa lahu malja'un 'inda kulli shiddatin wa dhiq. Sedangkan dan tidak pula memiliki sandaran pada setiap kesulitan dan kesempitan. Begitulah orang-orang musyrik. Enggak ada sandaran yang kokoh saat dalam keadaan sulit. Wa hadha haluhu fid dunya, dan ini adalah kondisinya di dunia. Wa amma fil akhirah fa ashaddu wa a'zam, adapun di akhirat maka lebih dahsyat dan lebih besar lagi. Wa li hadha qala wa ma'wahumun nar, ay mustaqarruhum alladhi ya'una ilayhi wa laysa lahum 'anha khuruj. Karena itu Allah berfirman, tempat kembali mereka adalah neraka, yaitu tempat menetap mereka yang menjadi tempat kembali mereka, di mana mereka tidak akan pernah keluar darinya. Jadi ma'wa itu bukan hanya sekedar maskan, maskan itu tempat tinggal, tapi ma'wa tempat yang tinggal di situ tidak bisa keluar, namanya ma'wa. Tempat tinggal di situ nggak bisa keluar, nah, tempat kembalinya adalah neraka. Wabi samas wadzalimin bisababi zulmihim wa udwanihim saratin naru maswahum. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim, dikarenakan kezaliman dan permusuhan mereka, sehingga neraka menjadi tempat kembali mereka. Kezaliman paling besar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Makanya pantas mereka disebut wabi'sa mathwadh zalimin, neraka tempat tinggal paling buruk untuk orang-orang yang zalim. Orang zalim di sini maksudnya adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mereka pasti akan masuk ke dalam neraka, kekal abadi, tidak akan pernah keluar di sana. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Poin penting pada pagi ini dari tiga ayat ini adalah bahwa balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ketahuilah, Allah selalu yang menolong kita dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka pada saat itu tetaplah taat kepada Allah. Tetaplah melakukan ketaatan kepada Allah. Tetaplah beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran. Nah, alhamdulillah selesai. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dia ingin bertanya. Orang yang tidak bertauhid, maka dia akan selalu merasa seperti itu. Orang yang tidak meminta kepada Allah semata, orang yang tidak terlalu percaya kepada kekuatan Allah, dia akan selalu merasa tidak takut, merasa takut. Seperti misalkan kaum-kaum yang sedikit-sedikit asuransi, kaum-kaum madesu, masa depan suram. Ya, ini kan gaya-gaya hidupnya orang Yahudi, sedikit-sedikit merasa nanti kalau saya pergi saya ketabrakan, nanti anak istri saya siapa yang biayai, akhirnya asuransi kecelakaan. Nanti kalau saya bekerja kemudian saya mati, nanti anak saya siapa yang akan mendidiknya, akhirnya terjadi asuransi pendidikan. Ini hanya orang-orang yang tidak terlalu percaya dengan kuasa Allah dan hidupnya dipenuhi dengan su'udzan. Inilah orang-orang yang kadang-kadang mereka hidupnya sering takut, sering khawatir, sering tidak pernah tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Hanya orang-orang bertauhid yang takut kepada Allah. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan. Orang yang beriman itu tenang, aman. Makanya Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, tidak ada rasa takut atas mereka. Dan tidak ada khawatir. Takut maksudnya takut menghadapi kehidupan setelah kematiannya, enggak takut. Khawatir maksudnya tidak ada khawatir kalau mereka mati, keluarga mereka siapa yang jaga? Enggak ada khawatir. Karena maka mereka ragu-ragu. Mereka sering takut. Mereka sering bingung. Mereka sering tidak tahu mau mengerjakan apa. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit takut. Karena kenapa? Karena bersandar kepada yang dia syirikkan. Bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.